السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني بدين أعزكم الله، kita telah masuk pada pembahasan masalah sahur dari kitab Sifat Shaumin Nabi. Dari kitab Sifat Shaumin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sudah kita jelaskan sedikit kemarin bahwasanya hikmah diperintahkannya sahur adalah untuk membedakan antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab. Karena ibadah puasa selain diperintahkan kepada kita juga telah diperintahkan kepada orang-orang yang sebelum kita dari kalangan ahlul kitab. Maka kita masuk sekarang fadailuhu, keutamaan-keutamaan sahur. Pertama, alif, as-sahuru barakah. Bahwa sahur merupakan berkah. Diriwayatkan dari Salman radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-barakatu fi thalathah, barakah ada pada tiga perkara, al-jama'ah, wal-tharid, wal-sahur. Barakah ada pada tiga perkara, yaitu ada pada al-jama'ah, kebersamaan di atas siratul mustaqim. Yang kedua, al-tharid. Al-tharid ini makanan yang dibuat dari gandum dan daging. Yang kata Ibn Qayyim, kenapa kok tharid dikatakan makanan yang paling utama, bahkan yang paling afdal, sampai dikatakan ketika Aisyah, ketika Rasulullah memuji Aisyah, dikatakan anti, ini engkau wahai Aisyah, seperti tharid di antara seluruh makanan. Engkau adalah seperti tharid di atas seluruh makanan-makanan. Artinya tharid ini adalah makanan yang paling utama dan paling bagus. Kenapa? Kata Ibn Qayyim rahimahullah, karena al-tharid dibuat dari bahan pokok yang terbaik dengan lauk yang terbaik. Gandum adalah sebaik-baik makanan pokok, sedangkan daging adalah sebaik-baik lauk. Demikian kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Sehingga makanan yang dibuat dari gandum dan daging berarti dari makanan pokok yang paling utama dan dari lauk yang paling utama. Maka dikatakan tharid ini adalah yang paling utama, berkah. Wasahur, jadi seperti bubur daging begitu bentuknya. Wasahur, dan yang ketiga adalah as-sahur. Inilah yang berkaitan dengan pembahasan kita, bahwa berkah ada pada as-sahur. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan juga oleh Abu Nu'aim dalam Dzikru Akhbari Asbahan, dan juga diriwayatkan oleh Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Dikatakan oleh Al-Haythami dalam Majma' al-Zawaid, fihi Abu Abdullah al-Basri qala adh-dhahabi la yu'raf wa baqiyat rijalihi thiqat. Kata Al-Haythami bahwa hadis ini dalam sanadnya ada seorang yang bernama Abu Abdullah Al-Basri. Abu Abdullah Al-Basri ini tidak dikenal, sedangkan rawi-rawi yang lainnya thiqah. Berarti ada kelemahan satu, yaitu rawinya ada yang tidak dikenal. Tetapi ada hadis lain yang mendukung, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah. Walahu syahidun an Abi Hurairah. Ada hadis yang mendukungnya dari Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam Muwaddih Awhamil Jam' wa Tafriq, dan sanadnya menjadi hasan dengan dukungan riwayat Abu Hurairah atau dari riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis dari Abu Hurairah berbunyi demikian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, inna Allaha ja'ala al-barakata fis sahuri wal kayl. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan berkah, keberkahan pada sahur dan pada al-kail, pada apa-apa yang ditimbang dengan kail atau ditakar dengan kail. Hadis ini hasan dengan apa yang sebelumnya tadi. Diriwayatkan pula dari Abdullah ibn al-Harith, dari seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa beliau bersabda, bahwa dia berkata, dakhaltu 'ala an-nabiyyi, aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yatasahhar, dan beliau dalam keadaan sedang makan sahur. Faqala, maka Rasulullah bersabda, innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tad'uuhu. Sesungguhnya ini adalah makanan berkah, keberkahan yang Allah berikan kepada kalian, maka jangan kalian tinggalkan, kata Nabi. Jangan tinggalkan sahur, karena sahur ini berkah, berkah yang Allah berikan kepada kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Maka dengan hadis-hadis ini yang tadi hasan dan yang ini sahih, menunjukkan bahwa sahur merupakan keberkahan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Wa kaunus sahuri barakah zahir. Sedangkan keadaan sahur sebagai berkah itu sangat jelas sekali. Kenapa? Pertama, li'annahu ittiba'u sunnah. Karena sahur merupakan ittiba'un lis sunnah, merupakan ikutan terhadap sunnah. Yang kedua, yuqawwi 'ala shiyam, bahwa sahur memperkuat puasa, sehingga dia akan kuat untuk puasa. Ketiga, wa yanshatu ar-raghbah fil izdiyad minhu li khiffati al-mashaqqah aw li khiffati ash-shaqqah 'ala as-sha'im. Yang ketiga, akan membuat orang semangat berpuasa dan akan menambahnya dengan puasa-puasa sunnah. Kenapa? Karena ternyata dengan sahur puasa jadi ringan. Akhirnya dia semangat untuk mengerjakan puasa yang fadilahnya besar, dan ternyata dengan sahur ringan dikerjakan. Tidak ada masyakkah, tidak ada kesulitan bagi seorang berpuasa, sehingga dia semangat untuk menambah ibadah-ibadah puasa yang sunnah. Yang keempat, wa fihi mukhalafatu li ahli al-kitab, karena ini merupakan pembeda dari ahlul kitab, dari Yahudi dan Nasrani. Fa innahu la yatasahharun, karena sungguhnya mereka tidak bersahur. Mereka berpuasa tapi mereka tidak bersahur. Lidzalika sammahu ar-rasulul karim al-ghada al-mubarak. Karena perkara-perkara ini, maka jelas sekali bahwa sahur dinamakan sebagai makanan berkah. Dari sisi sunnahnya sudah dapat pahala, mengikuti Nabi mendapatkan pahala, dan masalah kekuatannya atau dengan makan sahur menjadi kuat. Dengan kuat kita jadi semangat untuk berpuasa. Dengan semangat berpuasa kita bertambah puasa-puasa sunnahnya. Dan juga dengan perbuatan kita sahur ini membedakan kita dari ahlul kitab. Ini semua menunjukkan berkahnya sahur. Maka Rasulullah SAW menamakannya dengan al-ghada'ul mubarak, makanan yang diberkahi. Sebagaimana dalam dua hadis dari Arbab ibn Sariyah wa Abi Darda. Satu hadis dari Arbab ibn Sariyah dan hadis yang kedua dari Abi Darda radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Keduanya meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, halumma ila al-ghada'il mubarak, yakni as-sahur. Ketika mengajak orang bersahur dengan kalimat halumma ila al-ghada'il mubarak, marilah kemari kita makan dengan makanan berkah. Mari kita kepada makan berkah. Ghada biasa disebut untuk makan siang, tetapi ini disebut untuk sahur. Al-ghada al-mubarak, yakni makanan berkah. Mari kita makan makanan berkah. Yang kedua, tadi yang pertama bahwa sahur merupakan makanan berkah atau merupakan keberkahan dari Allah. Yang kedua, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan bagi orang-orang yang bersahur. Sudah mendapatkan sekian keutamaan dan berkah, ditambah lagi didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan doakan oleh para malaikatnya. Tentunya makna salawat bagi Allah adalah dipujinya hamba tadi di depan seluruh para malaikat. Jadi salawat ini bagi Allah bermakna pujian dan bagi malaikat bermakna doa. Nah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang bersahur. Wa la'alla min a'zami barakatis sahur, dan bisa jadi termasuk yang paling agung dari keberkahan sahur adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menggabungkan para mutasahhirin untuk diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ampunannya, maghfirahnya. Wa yusbit 'alaihim rahmatah, dan diberikan kepada mereka, dituangkan kepada mereka rahmatnya. Wa malaikatur rahmani tastaghfiru lahum, dan malaikat-malaikat Allah yang Maha Rahman mendoakan mereka, memintakan ampun untuk mereka. Wa tad'u Allah an ya'fu 'anhum, dan para malaikat tadi mendoakan kepada Allah agar Allah memaafkan mereka, orang-orang yang bersahur. Liyakunu 'utqa ar-rahmani fi syahril Qur'an, yakni dengan harapan doa-doa itu adalah agar orang-orang yang bersahur itu menjadi orang-orang yang dibebaskan oleh Allah yang Maha Rahman dari api neraka di bulan berkah atau di bulan Qur'an ini. Hadisnya atau dalilnya adalah riwayat Abi Sa'id Al-Khudri. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, as-sahur akalatu barakah. Sahur adalah makanan berkah. Fala tada'uhu, maka janganlah tinggalkan. Dibaca dengan tada'uhu, difathahkan di dal, bukan dimatikan. Kalau dimatikan tad'uhu artinya mengajak, berdakwah. Tapi tada' adalah meninggalkan. Fala tada'uhu, maka jangan tinggalkan sahur. Walau an yatajarra' ahadukum jur'atan min ma, jangan tinggalkan sahur walaupun dengan meneguk seteguk air. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, karena sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya memberikan salawat kepada orang-orang yang mutasahhirin, kepada orang-orang yang bersahur. Dan sudah kita terangkan tadi bahwasanya salawatnya Allah adalah dengan memberikan ampunan dan rahmatnya dan dengan memujinya di depan seluruh para malaikat dan seluruh penduduk langit, bahwa fulan hambaku, aku cinta kepadanya, diumumkan kepada seluruh penduduk langit. Sedangkan salawatnya malaikat adalah doa, sebagaimana dalam riwayat ketika seorang ada di tempat salatnya dikatakan, dan malaikat tusalli ala ahadikum madama fi musallahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Sesungguhnya malaikat-malaikat bersolawat kepada orang, seseorang di antara kalian yang masih ada di tempat solatnya. Apa solawatnya? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Jadi ini adalah solawatnya malaikat dengan mengucapkan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Ini menunjukkan kalau salawatnya malaikat merupakan doa dengan rahmat dan maghfirah, dengan ampunan. dan kasih sayang. Fayanbagi an la yafut al-muslimu hadzal ajr al-'azim min rabbir rahim, maka sepantasnya untuk jangan seorang muslim melewatkan sekalipun sahur ini. Jangan sampai melewatkan hadzal ajr al-'azim, jangan sampai melewatkan pahala yang besar ini. Jangan sampai terlewat barokah yang besar, ampunan dari Allah, rahmatnya, salawat dari para malaikat. Jangan sampai kelewat. Ini sayang. Wa afdalu sahuril mu'min at-tamr. Dan yang terbaik sahurnya seorang mukmin adalah dengan kurma. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Dawud dan Ibn Hibban dan Baihaqi, ni'ma sahuril mu'min at-tamr, sebagus-bagus, sebaik-baik sahurnya orang mukmin adalah at-tamru, kurma. Dan tamr adalah jenis kurma yang sudah kering, kalau yang masih basah disebut rutab. Dan itu beda ya, disebutnya yang masih keras. Jadi kalau digigit itu tidak kenyal, tapi masih keras. Ini namanya balah. Nanti ketika dia sudah basah, maka disebut rutab. Nanti ketika dia agak kering atau sudah kering, disebut dengan tamr. Jadi balah, kemudian menjadi rutab, kemudian menjadi tamr. Maka yang afdal untuk berbuka adalah rutab kalau ada, dan untuk sahur adalah at-tamr. Faman lam yajid falyahris an yatasahhar walau an yajra jur'atan min ma'in. Dan barang siapa yang tidak mendapati kurma atau tidak mendapati makanan untuk sahur, maka hendaklah dia meneguk setegukan air. Lima dzikir, karena apa yang diriwayatkan tadi. Jadi dalam hadis tadi disebutkan walau an yatazarra jur'atan min ma', walaupun meneguk seteguk air, pokoknya jangan sampai lewat as-sahur. Dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, tasahharu walau jur'atan min ma', bersahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Dengan riwayat-riwayat ini sangat jelas sekali, karena hadis-hadisnya sahih dan sanadnya sahih, dan sudah disebutkan tadi takhrijnya, bahwa hadis-hadis ini diriwayatkan diantaranya oleh Abu Dawud, Ibn Hibban dan Baihaqi. Sehingga perintah untuk sahur sangatlah jelas dan tegas, dan faedahnya pun sangat banyak. Yang pertama dikatakan berkah, yang kedua dikatakan diberikan salawat dari Allah dan malaikatnya. Yang ketiga, ta'khiruhu, bahwa kita diperintahkan untuk menunda sahur atau mengakhirkan sahur sampai dekat subuh. Wa yustahabbu ta'khiru sahuri ila qubailil fajri, dianjurkan untuk menunda sahur sampai sebelum fajar. Bukan qoblal fajr, tapi qubailil fajr, hampir fajar. Qubail lebih dekat lagi, qoblal fajr sebelum fajar, tapi qubailil fajr hampir fajar. Lianna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa Zaid ibn Thabit, karena Rasulullah dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu keduanya bersahur. Falamma farigha min sahurihima, dan ketika selesai dari makan sahurnya, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila shalah, selesai makan sahur berangkat ke masjid untuk salat. Fa shalla, dan setelah itu salatlah beliau. Wa kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima as-shalah aw fi shalah ka qadri ma yuqra'u wa yaqra'u ar-rajul 50 ayah min kitabillah. Dan jaraknya antara selesai sahur dan masuknya ke dalam salat, masuknya ke dalam salat yakni Allahu Akbar, takbir, takbiratul ihram, itu adalah kaqadri, seukuran dengan apa yang dibaca oleh seseorang 50 ayat dari Al-Qur'an. Yakni sekitar surat Al-Qalam selesai 50-an sekian. Ini antara selesai sahurnya dan antara masuknya ke dalam salat. Faqad rawa, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata, kata Zaid, tasahharna ma'an nabi, aku pernah bersahur bersama nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma qama ila shalah, kemudian bangunlah beliau untuk salat. Qultu, aku katakan, kata Anas bin Malik kepada Zaid bin Thabit, wahai Zaid, kam kana bainal adzani was sahur, berapa jaraknya antara sahur tadi dengan azan untuk salat tadi? Qala, dia berkata, qadru khamsina ayah, seukuran 50 ayat. Wa'alam ya Abdullah arsyadakallah, ketahuilah wahai hamba Allah, semoga Allah memberikan bimbingan kepadamu dan kepada kita semuanya, ketahuilah annahu yajuzu lakal akal wasyurb waljima' ma zilta syakkan fi tulu'il fajri, ketahuilah bahwasanya boleh tetap makan dan minum dan boleh jima selama engkau masih ragu tentang keluarnya fajar, terbitnya fajar. Selama masih ragu fajar apa belum, maka tetap boleh makan, tetap boleh minum, dan tetap boleh jima. Kenapa? Karena belum tabayyan. Karena Al-Quran mengatakan hatta yatabayyana lakum, sampai jelas bagi kalian. Berarti kalau belum jelas, masih boleh makan, masih boleh minum, dan masih boleh jima. Faqad bayyana Allahu jalla jalaluh, karena Allah jalla jalaluh menerangkan, dan Rasulullah SAW juga menerangkan tentang haddat tabayyun, tentang batasan kejelasan. Fatabayyana, maka jelaslah kapan batasan waktu fajar. Li'annahu jalla sya'nuhu 'afa 'anil khata', karena Allah Azza wa Jalla mengampuni, memaafkan kesalahan. Wan nisyan, memaafkan kelupaan. Wa abahal akl wasyurb wal jima', dan tetap membolehkan makan, minum dan jima', sampai jelas dan benar-benar jelas. Wasyakku, sedangkan orang yang ragu, lam yatabayyan, berarti dia belum jelas. Karena dia ragu, berarti belum jelas fajar bagi dia. Li'anna tabayyun yaqinun la miryata fih, karena yang namanya tabayyun dalam Al-Quran tadi, hatta yatabayyan, maknanya adalah kejelasan dan keyakinan betul-betul terbit fajar. Maka perhatikanlah hal tersebut. Ini masalah penundaan sahur. Disunnahkan dan dianjurkan untuk mengakhirkan sahur, jangan tengah malam sahur jam 12 atau jam 1, padahal sahur sendiri diambil dari kata-kata sahar. Sahar itu nama waktu. Waktu sepertiga malam terakhir disebut sahar. Seperti Allah mengatakan wa fil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahar mereka beristighfar. Kapan waktu sahar? Sepertiga malam terakhir. Sehingga kalau jam 12 secara lafaz saja sudah salah. Bukan sahur itu waktunya. Waktu sahur itu adalah sepertiga malam terakhir, dan dianjurkan oleh Rasulullah adalah untuk di dekat subuh atau dekat fajar, dan masih boleh makan dan minum sampai yatabayyan, sampai jelas fajar. Hukumnya. Lidzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amran muakkadan, karena berkahnya tadi, karena keutamaannya tadi, karena pembedaannya dari ahli kitab, karena diampuni Allah, Allah diberi berkah, diberi salawat oleh para malaikatnya, apalagi karena sekian keutamaan yang besar, maka Rasulullah memerintahkannya dengan amran muakkadan, dengan perintah yang ditekankan, bukan hanya perintah biasa, perintah yang ditekankan. Sehingga sebagian ulama mengatakan sahur itu wajib. Kalau tidak ada udzur, maka dia dosa tidak sahur. Karena Rasulullah SAW memerintahkan dengan tegas dan jelas. Sebagian para ulama, sebagian yang lain mengatakan tidak demikian. Man arada shaum bi an yatasahhar, Rasulullah memerintahkan dengan perintah yang ditekankan, barang siapa yang ingin berpuasa, maka hendaklah dia bersahur. Faqala, maka diantaranya Rasulullah bersabda, man arada an yasuma falyatasahhar bi syai, barang siapa yang ingin berpuasa, maka hendaklah dia sahur dengan sesuatu. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tafaq alaih, sehingga tidak diragukan lagi kesahihannya. Juga Rasulullah bersabda, Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sungguhnya sahur itu ada berkah. Diperintahkan tasahharu oleh Nabi dengan fi'lul amri, wa fi'lul amri dalam kaidah fiqhiyah yaqtadi lil wujub. Kata kerja, kata perintah dalam bahasa Arab disebut fi'l amr. Itu dalam kaidah fiqh disebutkan dengan al-amru yaqtadi lil wujub. Hukum asalnya perintah adalah wajib, kecuali kalau ada dalil lain yang menurunkan kepada istihbab. Thumma bayyana qimat as-sahur binisbah li ummatihi faqal. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kedudukan sahur bagi umatnya. Beliau berkata, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab akalatus sahar. Pembeda antara puasa kita dan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Maka kalau tidak makan sahur, apalagi sengaja, kalau saya tidak perlu sahur kan saya kuat, maka ini namanya tasyabbuh bi ahli kitab, menyerupai ahli kitab. Sedangkan tasyabbuh tidak boleh. Man tasyabbaha bi qaumin fa huwa minhum, barang siapa yang sengaja menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Sebaliknya, Rasulullah melarang untuk meninggalkan sahur, melarang untuk meninggalkannya. Kata beliau, as-sahuru akalatu barakah, fala taja'uhu. Sahur adalah makanan berkah, maka jangan ditinggalkan. Tegas sekali Rasulullah mengatakan, fala taja'uhu. Walau an yajru'a ahadukum jur'atan min ma', walaupun salah seorang kalian meneguk dengan seteguk air. Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, karena Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang sahur. Hadisnya hasan. Juga ucapan Rasulullah, tasahharu walau jur'atan min ma. Maka dengan apa yang diriwayatkan ini, kata penulis, qulna, kami katakan, wa nara anna al-amra an-nabawi huna muakkad taukidan hasitan min thalathati wujuh. Maka kita lihat di sini perintah Nabi betul-betul ditekankan dan dianjurkan sangat dari tiga sisi. Pertama, annahu syi'aru siyam al-muslimin. Pertama dari sisi itu sebagai syiarnya puasa kaum muslimin. Ini ciri khas puasanya kaum muslimin. Wal fasil baina siyamihim wa siyami ghairihim, sehingga menjadi pembeda antara puasanya muslimin dengan puasanya selain muslimin. Kedua, dari sisi an-nahyu, dari sisi larangan Nabi untuk meninggalkannya. Jangan ditinggalkan. Fala tad'uhu. Wa hadhihi qara'in qawiyyah wa dalail jaliyyah. Dan yang ketiga, al-amru bihi. Ini yang mestinya pertama, enggak apa-apa. Al-amru bihi dan perintah. Jadi ada tiga sisi. Rasulullah memerintahkan, Rasulullah melarang untuk meninggalkannya, dan Rasulullah menerangkan bahwa itu ciri khas puasanya muslim. Dari sisi tiga sisi ini menunjukkan ditekankannya bersahur. Wa ma'a dhalika kulli faqad naqala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathil Bari, tetapi dengan ini semua telah dinukil oleh Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, katanya telah sepakat kaum muslimin bahwa sahur itu adalah mandub, tidak wajib. Wallahu a'lam. Jadi kalaupun dikatakan oleh para ulama atau sebagian para ulama wajib, tapi sebagian yang lain mengatakan tidak wajib tetapi mandub. Tapi kita tahu sendiri bagaimana hadis-hadisnya. Yani yang menjadi pegangan bagi kita adalah perintah Nabi SAW. Kalau kita tidak ada halangan, kalau kita bisa bersahur, kenapa tidak? Hadis yang mengatakan fala tadahu tadi, selesai. Sesungguhnya ini lebih jelas, lebih tegas dari apa yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dengan perintah, dengan larangan untuk meninggalkannya, dan dengan mensifati bahwa itu adalah ciri. Wallahu ta'ala a'lam. Pembahasan selanjutnya adalah ma yajib ala sha'imi tarkuhu, apa yang wajib bagi kaum muslimin yang berpuasa untuk meninggalkannya. I'lam ayyuhal muwaffaq li ta'ati rabbihi jalla sya'nuh. Ketahuilah, wahai orang yang diberi taufik untuk mentaati Rabbnya jalla sya'nuhu, ketahuilah bahwa puasa huwa alladhi samat jawarihuhu 'anil athar. Bahwa orang yang berpuasa adalah orang yang betul-betul menjaga dirinya, yakni berpuasa dari seluruh dosa-dosa. Matanya berpuasa, telinganya berpuasa, tangannya berpuasa, kakinya berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan huwallazi shamat jawarihuhu 'anil atham. Orang yang berpuasa adalah yang anggota badannya, jawarih adalah anggota badan, juga berpuasa anil atham, dari dosa-dosa. Walisanihi anil kadhibi, dan juga lidahnya berpuasa dari kedustaan, dari al-fuhsh, dari ucapan-ucapan caci maki, dari qauluz zur, dari ucapan-ucapan palsu dan saksi palsu, berpuasa lisannya dari semua itu. Wa batnuhu anish sharabi wadh-dha'am, dan perutnya juga berpuasa dari makanan dan minuman. Wa farjuhu anir rafath, dan juga kemaluannya berpuasa dari jima' dan dari yang sejenisnya. Fa in takallama lam yatakallam bima yajrah saumahu. Maka orang yang berpuasa kalau berbicara ucapannya tidak mengucapkan kalimat yang akan merusak puasanya. Wa in fa'ala lam yaf'al ma yufsid saumahu. Dan kalau berbuat dengan perbuatan-perbuatan, maka perbuatan yang dikerjakannya bukan perbuatan yang akan merusak puasanya. Fayakhruj kalamuhu tayyiban, maka akan keluar dari mulutnya ucapan yang baik. Wa amaluhu salihan, dan akan keluar hanya amalan yang saleh karena dia berpuasa. Hadza huwa shaumul masyru', inilah puasa yang disyariatkan. La mujarradul imsak 'anil ta'ami wasyarabi wasyahwah, bukan hanya menjaga dirinya dari makanan dan minuman dan jima' saja. Fasawmu sawmul jawarih 'anil atham, maka puasa yang sesungguhnya adalah puasa seluruh anggota badannya dari segala macam dosa-dosa. Wa sawmul batni 'anil ta'ami wasyarab, dan puasanya perut dari makanan dan minuman. Fakama anna at-ta'ama wasyaraba yufsiduhu, maka sebagaimana makanan dan minuman akan merusak puasa, fahakadzal atham, demikian pula dosa-dosa akan merusak puasanya. Taqta thawabahu, akan merusak pahalanya. Kalau makan dan minum merusak puasanya, yang dikatakan batal. Kalau dosa-dosa akan mengurangi nilai puasanya. Wa tusid tamaratuhu, dan akan merusak buahnya, buahnya puasa. Apa buahnya puasa? At-taqwa la'allakum tattaqun. Dengan dosa-dosa yang tidak ditinggalkan, maka puasanya akan rusak, dan akan rusak pula buahnya. Pohonnya tidak akan menumbuhkan buah apa-apa. Sama dia ditanam pohonnya, tapi tidak disiram dan dirusak dengan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, ucapan-ucapan dusta, caci maki, emosi dan seterusnya. Maka berarti pohon yang dia tanam sama sekali tidak berbuah, tidak keluar buahnya. Fatusayyiruhu bimanzilati man lam yasum, maka jadilah dia seseorang yang seakan-akan tidak puasa. Sama seperti orang yang tidak puasa. Ada pahalanya? Tidak ada. Ada kebaikannya? Tidak ada. Apa yang dia dapatkan? Hanya lapar dan haus. Wa qad hadza an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah dianjurkan oleh Nabi kepada seorang muslim yang berpuasa, an yatahalla bimakarimil akhlaqi wa salihiha, agar seorang yang berpuasa menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan kebaikan-kebaikan, dengan tingkah laku yang baik dan amal-amal yang saleh. Wa yata'ab wa yabta'id 'anil fuhsyi wat tafahhush, dan menjauhi kefahisyan, dosa-dosa, wat tafahhush, atau saling membalas dengan kejelekan. wal badha'a wal fadhadhah, dan juga meninggalkan, dianjurkan untuk menjauhi segala macam ucapan-ucapan yang dzi, ucapan yang jelek, kotor, caci maki, umpatan atau fadhadhah, keras, kasar dan kaku yang mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang jelek. Ini fadhlun yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat in kunta fadhlan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Kalau kamu berbicara kasar dengan suara yang jelek, ucapan yang jelek, dengan hati yang kaku, maka mereka akan lari dari kamu. Ini makna fadhadhah dari kata-kata fadhlan, ucapan yang menjerit-jerit, mencaci maki, emosi dan seterusnya. Wa hadhihi al-umur sayyi'ah wa in kana al-muslimu ma'muran bil ibti'ad 'anha wa ijtinabiha fi kulli al-ayyam fa inna an-nahya ashaddu athna'a ta'diyati fariidhati as-siyam. Maka perkara-perkara yang jelek ini, apakah ucapan ataupun perbuatan, walaupun setiap muslim dilarang, apakah ketika puasa ataupun ketika tidak puasa, dilarang. Tetapi larangannya ketika berpuasa lebih keras lagi. Dikatakan asyaddu, fa inna nahya asyaddu, karena sungguhnya larangannya lebih keras. Kapan? Athna ta'diyati faridhatil hajj, ketika menunaikan kewajiban puasa. Faridhatis siyam, ketika menunaikan faridhat siyam, kewajiban puasa. Fayajib alal muslim sa'im, maka hendaklah wajib bagi setiap orang muslim yang berpuasa untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut yang akan tajrah saumahu, yang akan merusak puasanya. Hatta yantafi'a bis-siyam, agar bermanfaat puasanya. Wa tahsulu lahu at-taqwa, agar mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allati dzakarah Allah, yang telah disebutkan oleh Allah dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yani hikmah dari puasa adalah latihan agar orang bisa mencapai ketakwaan, agar dia menjadi orang yang betul-betul mukmin shadiq. Dengan puasa dia merasa dalam ibadah terus. Bagaimana ketika kita sedang sholat, kita merasa sedang beribadah kepada Allah, mungkinkah kita akan berbuat sesuatu yang menentang perintah Allah dalam ketika sholat? Tak mungkin. Bahkan berbicara saja tidak boleh. Betul-betul kita dalam keadaan ibadah, merasa saya sedang beribadah, ngomong tidak boleh, apalagi berbuat yang lain lebih dari itu. Taat sampai selesai sampai salat. Nah, ketika orang yang berpuasa, dia merasa sedang beribadah dari pagi sampai sore, terus merasa sedang beribadah. Maka ketika dia memarah, ingat, saya sedang berpuasa. Ketika ada orang yang bikin jengkel, mau dibalas, ingat, saya sedang berpuasa, sedang beribadah. Maka ini akan membimbing dia untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, kemaksiatan, ucapan jelek, caci maki, emosi dan seterusnya. Ketika keluar dari Ramadan, dia sudah terlatih untuk demikian, bahwasanya ternyata perbuatan-perbuatan itu dilarang oleh Allah. Apapun, kamu tidak boleh berbuat dosa. Inilah berarti dia sudah mencapai ketika takwa, yaitu ada rasa takut kepada Allah. Takwa dari kata-kata tuqah, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menghindarkan dari adabnya dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan amalan-amalannya yang diperintahkannya. Li'anna as-siyama waslatun ila tuqa, karena puasa merupakan jembatan menuju ketakwaan. Idh yakuffa nafs an katsirin mimma tatatalla' ilayhi min al-ma'asi, karena di mana nafsu, jiwa ini tertahan untuk mengerjakan sesuatu yang disukainya karena dia sedang berpuasa. Biasanya nafsu senang sama yang jelek-jelek. Biasanya begitu. Kalau hawa nafsu diumbar, dibebaskan, hawa nafsu tidak diikat, dikekang, maka dia akan menuju kepada yang jelek. Inna nafsa la ammaratun bisu. Liqari sallallahu alaihi wasallam, maka dengan puasa tertahan nafsu tadi dan terlatih untuk mengendalikan nafsu. As-sawmu junnatun, kata Nabi. Puasa itu merupakan pelindung, tameng. Wa qad sabaqa an bayyana dzalika fi bab fadhail shiyam, dan sudah kita jelaskan hal ini di dalam bab keutamaan puasa ini. Wallahu ta'ala a'lam. Nasla tawfiq wal afiyah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.